sisi munasabah dari apa hadis tersebut disebutkan dalam bab Ihya'ul Mawat. Ikhwani fillah rahimakumullah rahmakum jami'an barakallahu fikum. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab Ihya'ul Mawat, yaitu hadis yang menjelaskan tentang nam dengan perkara apa saja apa Ihya'ul Mawat itu bisa terjadi dan dengannya akan terjadi yang namanya tamlik namarakla fikum. Sebenarnya kontrah membahas ini sudah kita bahas ya, ketika kita bahas namarakla fikum hadis nam mali'ata mara ardan ya laisa li ahadin fayalahu namarakla khalifatullah marhamakum jan barakallahu fikum. Hari ini sudah dibahas dalam hadis tersebut. Apa pembahasan itu sudah dibahas, tapi disebutkan oleh al-imam al-hafidzul hajar al-asqalani rahimahu ta'ala untuk na'amurakallahu fikum menjelaskan bahwasanya perkara tersebut ya, kalau dilakukan bisa na'amurakallahu fikum menyebabkan tamlik pada apa tanah yang diperlakukan seperti itu na'amurakallahu fikum. Ya kali baik entah marhamakum jan barakallahu fikum. Nah, dan yang kedua untuk menjelaskan bahwasanya na'amarakallahu ittikhadul ha'id atau membuat ha'id tembok na'amarakallahu fikum yang dengannya bisa ditengarai bahwa tanah tersebut telah dimakmurkan na'amarakallahu fikum, itu dalam hadis tersebut disebutkan secara mutlak ya, tidak dikait dengan suatu apapun, maka na'amarakallahu fikum dianggapnya dia sebagai ha'id dan bisa ya, menjadikan tanah yang dibikinkan haid semacam itu sebagai apa? Sebagai tamlik na'amarakallahu fikum. Ya kan fitnah mujian berkelafik. Ketika uruf ya, uruf karena enggak ada kaitnya ya na'amarakallahu. Uruf menyatakan itu adalah haid. Itu adalah apa? Tembok. Na'amarakallahu fikum. Mula alam besok nanti dibahas. Ya kan fitnah mujian berkelafik. Tapi sebelum kita bahas hadis tersebut, kita baca dulu hadisnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Singkat na'amarakallahu fikum, tapi dibaca dulu. Na'amarakallahu fikum. Ya. Khadifitun rahmat rahmatum ujian barakallahu fikum. Man hafizul hadis saliqa. Bawa Ahmad, Abu Majah. Na'amarakallahu fikum. Khalifatin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Qal hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahmahullah ta'ala wa'an Samurata ibni Jundub radhiyallahu anhu, dan dari Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahata ha'itan, barang siapa yang membuat tembok, sebuah tembok ala ardin, di atas sebidang tanah, fayyalau, maka na'amarakallahu fikum ya, tanah tersebut punya orang yang membuat tembok tadi. Ya khalifatun rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Di sini ada perkara-perkara yang harus dipertegas na'amarakallahu fikum. Yang pertama na'amarakallahu fikum tentang haid na'amarakallahu fikum. Khalifatun rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya, di sini disebutkan secara apa? Mutlak. Ya, secara mutlak na'amarakallahu fikum tidak ada qaidnya. Harus setinggi sak tetek wong, enggak ada seperti itu na'amarakallahu fikum. Ya. Atau na'amarakallahu harus setinggi na'amarakallahu kayuan tangan gitu ya. Enggak ada seperti itu na'amarakallahu. Ya qali bi tahmar rahmakum. Rasulullah hanya mengatakan man ahata ha'itan, siapa yang membuat tembok na'amarakallahu. Sehingga di sini dikembalikan kepada uruf. Nah, dikembalikan kepada uruf, nggih. Kepada uruf, nggih. Manusia, kebiasaan manusia, ya, itu mandang bahwasanya itu adalah tembok, maka membuat yang semacam itu sudah dianggap. Karena Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala menyebutkan lam yuqayyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam irtifa' al-ha'l. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengqayyid, ya, mengqayyid tingginya tembok. Na'barakallahu fikum. Fayarji'u fi dzalika ila al-urfi. Maka yang demikian itu kembali kepada urf. Na'barakallahu fikum. Kepada na'am barakallahu fikum urf, yakni ma'udda ha'utan fa'inno yahsul bil ihya' wa tamalluk, yeah. Tembok yang dianggap sebagai tembok oleh urf na'am barakallahu fikum, dengannya yeah, terhasilkan yang namanya at-tamalluk wal ihya' na'am barakallahu fikum, yeah. Dengan dibikinnya tembok semacam itu na'am barakallahu fikum yang dianggap oleh urf, ya, yeah, sebagai tembok, maka na'amarakallahu fikum dengan berdirinya tembok tadi na'amarakallahu fikum yahsul at-tamalluk. Jadi ya, yahsul bi at-tamalluk wal ihya. Ya khalifatun rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Ini kalau melihat dari apa? Sisi zahirnya. Sisi zahir dari na'amarakallahu fikum dari hadis. Ya. Ya khalifatin rahmah rahmukum syaih barakallahu. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak dianggap sebagai tembok, ya enggak masuk. Meskipun sampai sudah lakukan mungkin na'am barakallahu fikum di batasi mungkin pakai batu-batu, cuma dijejer gitu saja. Tapi orang mengatakan itu bukan tembok, enggak masuk. Atau na'am barakallahu fikum sekedar na'am barakallahu dikasih gundukan-gundukan tanah gitu ya na'am barakallahu fikum. Kalau itu bukan tembok, enggak masuk. Nah, warakulah. Kata Rasulullah SAW, man aha toha ilton. Betul ya? Jadi harus na'am warakulah berbentuk apa? Tembok. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini sudah dibahas di awal. Na'am warakulah. Ketika kita bahas na'am hadis, man ammar ardun laysa li ahlin fawwa ahakku biha. Barang siapa yang makmurkan na'am warakallahu fikum sebuah sebidang tanah yang tanah itu tidak bertuan, maka tanah tersebut ya milik dia. Kan itu ya. Ya kali entah mau dijelaskan oleh Imam Syaukani bahwasanya takmir juga tidak dijelaskan seperti apa na'am warakallahu fikum. Maka kembali kepada uruf. Kalau itu sudah dikatakan sebagai takmir oleh uruf, ya sudah na'am warakallahu fikum. Ya kali entah marhamukum syan barakallahu fikum. Ya. Bisa dengan cara bikin tembok, ya. Yeah. Bisa dengan cara na'amarakallahu dibersihkan, ya. Yeah. Kemudian ditanami. Na'amarakallahu bisa dengan cara na'amarakallahu fikum digali, ya. Yeah. Lubang na'amarakallahu fikum, ya, yeah. Gali na'amarakallahu fikum yang ketika seorang masuk ke lubang tersebut enggak bisa terlihat kecuali harus ngelongok gitu ya. Ini sudah disebutkan na'amarakallahu fikum oleh Imam Syaukan di awal pembahasan itu. Tapi khusus terkait dengan ini, ya, terkait hadis ini menjelaskan bahwasanya na'am barakallahu fikum, ketika sebidang tanah yang tidak bertuan, kemudian ada orang yang membangun tembok di situ, na'am barakallahu fikum, yang dikatakan sebagai tembok, maka dimujarrati, ya, na'am, semata-mata dengan membangun tembok tadi, na'am barakallahu fikum, itu sudah, na'am barakallahu fikum, yahsul bi at-tamalluk wal ihya wallahu alam bisawab. Khalifat indah manusia barakallahu fikum. Imam Asy-Syaukani rahimahu ta'ala menyebutkan di dalam 10 salam As-Sun'ani, bukan As-Syaukani, apa nih? Imam As-Sun'ani, kalau As-Syaukani itu bisa dilihat di nilai autor, tapi anak yang anak lihat itu di 10 salam Sunan. Kata beliau, inna man a'mara ardon Inna man a'mara ardan laysat li ahadin fayyalahu. Wahadal hadith bayyana. Wahadal hadith bayyana naw'an min anwa'il imarah. Paling lagi. Wahadal hadith bayyana naw'an min anwa'il imarah. Ya. Wala budda min taqyidil ardi di annahu la haqqa fiha harusin aur. Makanya nanti kita jelaskan kenapa disebutkan dalam hadis ini man ahata haitun ala ardin. Di sini enggak disebutkan ya na'waraklaw. Mutlak na'waraklaw itu. Ya, mutlak ya. Nah. Maka harus itu diqaid na'waraklaw fikum. Ya. Ardi apa tanah tersebut bi annahu la haqqa fiha. Tanah tersebut tidak berbuat. Harus na'waraklaw. Ya kada fitnah na'waraklaw. Ya. Kama salaf sebagaimana yang terlalu selalu lagi kata Imam As-Sunani rahimahullah taala wa hadzal hadis bayyana naw'an min anwa'il imarah wa la budda min taqyidil ardi fi annahu la haqqo fiha li ahadin kama salaf. Naam. Sehingga penjelasan Imam As-Syaukani menjelaskan pula tentang namoroklofikum mutlaknya hadis ya ala ardin, bahasnya yang disebut ala ardin itu ala ardin leisat ya li ahadin ya leisat li ahadin, yaitu bumi yang tidak bertuan yang pada tanah tersebutlah diizinkan untuk namoroklofikum ihya'ul mawat ya. Tapi kalau ada tanah yang itu termasuk ikhtisasat, ya ikhtisasat itu adalah tanah yang menjadi namaraklafikum milik bersama, manfaat bersama, namaraklafikum seperti majari, majari ma, namaraklafikum, ya selokan air dan lain sebagainya namaraklafikum, ya atau tempat di mana manusia namaraklafikum biasa mengambil kayu bakar di situ, ya. Artinya namoroklaw digunakan untuk apa? Untuk kepentingan secara umum. Nih, seperti sosok tadi ya, namoroklaw. Atau ya, berkaitan dengan hak orang lain, maka enggak boleh kita lakukan ihya'ul mawat di situ. Yang diizinkan ya dengan ihya'ul mawat itu adalah pada tanah yang tak bertuan. Nih, namoroklaw. Makanya ikhwan fillah mukmin, hadis ya, man ahata haitun ala ardin maka harus diqaid untuk kemudian dijadikan sebagai kepemilikan dengan kita membangun tembok di tanah tersebut, itu diqaid dengan tanah yang tak bertuan laisat li ahad, gitu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahutaala. Hadis itu dah marah kemudian para kaum. Nah. Hadis itu dah marah kemudian. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala secara ber hadis ini demikian. Tidak ada qaid khusus terkait dengan apa? Dengan tembok. Ya. Qari bin Rahmah mukmujin barakallahu fikum. Nah, kembalinya kepada urf, ya. Kepada urf. Kalau urf mengatakan itu tembok, berarti dengan diadakannya atau dibangunnya atau dibikinkannya tembok semacam itu secara urf itu sebagai tembok, maka amborokallahu fikum ya qalifis dia telah melakukan al-ihya, ya dia telah melakukan al-imarah. Konsekuensinya amborokallahu fikum ya tanah tersebut akan menjadi miliknya. Qalibat mbah marah mukmujim'an wa barakallahu fikum. Nah. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kata beliau, waqayyatu ba'dhum, ya ba'dul ulama, waqayyatu ba'dul ulama, bima idza kana al-ha'id ala qadri qamati ar-rajul. Nah, barakallahu. Disebutkan sini, waqayyatu ba'dul ulama, bima idza kana al-ha'id ala qadri qamati ar-rajul. Sebagian para ulama mengkait na'amarakallahu fikum, tembok ini ya tingginya harus sebegini menungso, lawar setinggi manusia seorang laki, harus seperti itu. Kalau enggak setinggi itu berarti belum dikatakan haid katanya mereka. Qul inna Allaha wa rahmuhu mujain barakallahu ya waqayyata fa'adhu waqayyatu fa'adhu bima idza kana la yumkinu tuful minhu illa bitasalluq. Nah, sebagian lagi mengkait ya temboknya ya na'amarakallahu fikum ikhwanifitun rahmarahmakumu dengan tidak mungkinnya orang lain masuk ke dalam tanah tersebut kecuali dengan cara apa? Naik manjat ya, meskipun tidak harus setinggi ya setinggi manusia. Sementing kalau pas naik itu na'amarakallahu dia harus manjat na'amarakallahu fikum ya, maka baru dikatakan apa? Dikatakan tembok. Ya. Jadi kalau sudah dibikin semacam itu berarti na'amarakallahu fikum konsekuensinya tanah yang ya tak berbuan tadi sudah milik orang yang bikin tembok tadi. Paham ya? Ya kan dibikin bahas na'amara hukum syaih barakallahu. Ya. Ya kan dibikin na'amara hukum. Ya. Wa illam yasil ila qamatir, meskipun tidak sampai setinggi seorang ya. Tingginya seorang. Kata Asy-Syaikh, hadza aqrab ila lafdil ha'id. Ini yang lebih dekat na'amarakallahu fikum untuk menjelaskan makna la ha'id na'amarakallahu fikum. Naam. Di'annal ha'id ma ahata bi syai', dikarenakan ha'id itu adalah sesuatu yang melingkupi sesuatu. Na'amarakallahu fikum. Sesuatu yang melingkupi. Naam. Ya. Lakin dal ha'ita qad yakunu qasiran kal 'atabah ya namaraqlaw, akan tapi ha'it terkadang am pendek seperti am hanya apa namaraqlaw pembatas gitu saja namaraq pembatas batu ya wa hadza la ya'tala yu'tabaru ha'itan, kalau semacam itu namaraqlaw fikum enggak diangkat sebagai apa tembok. Naam wa qad yakunu arfa min dzalika yahtaju ila tasalluq. Naam. Yang terkait dengan na'amarakallahu fikum lebih daripada itu, lebih tinggi daripada itu, yang orang masuk itu butuh untuk manjat, naik na'amarakallahu fikum. Kalau lebih tinggi orang mukmin barakallahu. Nah, maka yang kedua na'amarakallahu fikum, yang penting na'amarakallahu fikum tembok tadi na'amarakallahu fikum. Seorang itu ketika masuk, ya dia berupaya untuk naik dulu. Berarti dia adalah tembok na'amarakallahu fikum. Ya qul inna Allaha wa rahmatuhu shay'un faraklaw. Wa illam yakun tulaqamat ar-rajul fa hadha yahsul bil ihya, meskipun tidak setinggi ya nam tingginya seorang. Nah, faraklaw itu. Maka ini kalau dibikin ya kalau dibikin maka sudah terhasilkan yang namanya ihya. Ihya'ul mawat. Paham ya? Ya qul inna Allaha wa rahmatuhu shay'un wa faraklaw. Nah, kemudian ikhwan fillah mukmoh, dari hadis ini na'amarakallahu fikum bisa dipetik beberapa faedah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, yang pertama, annal insana idza ahata ardan bihaitin ala hasabi ma dzakarnahu fa in fayyalahu. Bahwasanya seorang apabila telah membuat tembok di sebidang tanah yang tak bertuan, harus dikasih itu ya, di sebidang tanah yang tak bertuan ya, kalau tanah itu termasuk ikhtisasat nggak boleh, atau tanah yang bertuan ya, ya yaitu tanah yang sudah didahului oleh orang lain dalam kepemilikan, na'am warakulahikum, tanah yang tak bertuan tadi ketika dibikin tembok, na'am warakulahikum, sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi, fahiyalahu, maka tanah tersebut ya jadi miliknya, na'am warakulahikum. Ya qalibin rahmahumakum syain barakallahu, sehingga di situ enggak harus na'am warakulahikum ya, di samping antum kasih tembok harus antum tanami, harus antum gali sumur di situ. Nah, enggak harus. Nah, barakallahu. Kenapa? Rasulullah SAW hanya menyebutkan man ahata ha'ilan. Nah, barakallahu. Fi ardin fayalahu. Ya. Qalibatun rahmakum syekh. Jadi enggak harus na barakallahu fikum habis ditanam, habis dikasih apa? Dikasih tembok harus ditanami, harus di nawarokol, digali sumur di situ, enggak harus nawarokol, jelas ya, nah enggak dipersyaratkan demikian. Ya wali fitnah marahmukmu. Nah, wamin fawaiti, dan termasuk faedahnya, annahu la yushtaratu fi hadhil ard allati ahataha bihaitin ay yajra'ah. Nawarokol. Bahasanya tidak dipersyaratkan pada sebidang tanah tersebut yang ia telah banguni sebuah tembok, na'amarakallahu fikum, untuk ditanami ayuh jama'ah atau dikeluarkan hak na'amarakallahu airnya, bal yamlikuha, bahkan na'amarakallahu fikum dia sudah bisa memiliki tanah tersebut dimujarratiha ada tahwid kok. Ya. Dengan semata-mata bikin tembok tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Khalifat rahmahumakum syair barakallahu fikum. Nah. Khalifat rahmahumakum syair barakallahu fikum. In faedah hadis hadith. Dan termasuk faedah hadis ini. Annahu law wudi'a 'alayha qumatan min at-turab. Jika diletakkan pada sebidang tanah tersebut, gundukan tanah, nama satu gunduk tanah gitu ya, nama barakallahu fikum. Ahataha bi qumatin, yang ia na'amarakallahu fikum pakri dengan apa? Dengan nam kumah, gundukan-gundukan tadi. Yeah. Bukan temboknya, tapi dikasih gundukan, tanah, gundukan tanah. Mungkin na'amarakallahu fikum ya. Yeah. Mau diuruk barangkali ya na'amarakallahu. Tanah uruk ya. Nah, paling penting dah mesti na'amarakallahu fikum. Fa innahu la yamlikuha bidzalik. Maka tanah itu belum bisa menjadi haknya ya, dengan semata-mata menaruh gundukan tanah tadi. Ya. Qalibatullah. Kenapa? Rasulullah SAW jelas kok. Ya. Man ahata bihaitin ala ardin. Jelas ya. Sementara kalau semata-mata gundukan itu tidak disebut dengan apa? Tembok. Jelas ya. Tidak disebut dengan tembok. Nah, barakallahu fikum. Alasannya li'anna hadza la yu'addu ha'itan. Dikarenakan hal semacam itu tidak dianggap sebagai apa? Tembok. Nih. Qul fitin rahmah rahmukum jami'an, barakallahu fikum. Nah. Kemudian barakallahu fikum, faedah berikutnya, min fawaidi, dan termasuk faedah hadis ini, annau law qasamaha bi marasima bi ahjarin alamatan ala hududiha nawarakallahu fa innahu la yamliku li anna hadha laysa bi ha'id bala budda an yakuna hunaka ha'id nawarakallahu fikum. Khairat indah marahmukum jain barakallahu fikum. Naam. Naam. Dan termasuk ikhwatnya faedah dari hari ini amar, kalau dia kasih tanda saja, tanda dengan meletakkan batu saja, batu amar kalau dijejer gitu amar. Khairat indah marahmukum jain barakallahu fikum. Ya. Sebagai tanda batasnya. Namarakallahu. Maka dengan semata-mata itu tidak bisa berubah menjadi miliknya. Ya dikarenakan yang demikian itu bukan tembok, harus dibangun tembok. Balabudda min ayyakuna hunaka ha'id, kan harus dibangun tembok di situ. Nah, warakallahu, kalau enggak tembok ya sudah. Nah. Karena Rasulullah mengatakan man ahata haiton, gitu ya. Karena siapa yang membangun tembok sehingga at-tamlik atau ta'at tamalluk, nah warakallahu fikum, ya. Sesuai dengan syaratnya. Naam. Ya qul bismillah marhamukum. Ya, idan tafal masyrut, nah warakallahu, kan ya. Kalau enggak ada syaratnya berarti na'amara kelafikum yang dipersyaratkan enggak ada. Nah, kayak gitu. Ya kan fitrah marahmukum syami'an wa barakallahu. Ditanyakan bagaimana jika membuat pembatasnya dengan menggunakan pagar dari kayu dan ukurannya bila orang ingin masuk harus manjat pula nawarakulafikum. Ini salah satu daripada kalau ingin dibikin tembok seperti itu. Jadi kalau sekedar nawarakulafikum batu yang jejer itu enggak mewakili dia sebagai tembok, sehingga enggak bisa yang namanya apa? Yang namanya dengan itu ya terjadi yang namanya apa? Tamalluk, enggak bisa. Ya. Dan ini kembali pada apa? Pada pembahasan kita yang pertama, bahwasanya ya takmir ya ardul mawat namarakallahu fikum itu kemarin disebutkan dalam hadisnya mutlak ya namarakallahu fikum. Enggak disebutkan, enggak dikait dengan apa-apa, kembali kepada uruf. Ya. Ya qul bismillah marhamukum jain barakallahu fikum. Sehingga ya, Imam Syaukani menyebutkan amarakallahu fikum. Ya, afwan. Imam Sunani menyebutkan bahwasanya bahwa hal tersebut terjadi dengan segala sesuatu yang dianggap oleh masyarakat sebagai takmir. Nah, amarakallahu fikum. Beliau menyebutkan di antaranya yang menurutnya orang di zaman beliau termasuk takmir, ya bikin pagar tadi, tempat pagar dari kayu. Bisa, nah, amarakallahu, atau bikin lubangan, bisa. Nah, warahmatullah. Sehingga pertanyaan ini, afan bagaimana jika membuat batasnya dengan menggunakan pagar dari kayu? Tidak apa-apa. Ini termasuk nah, warahmatullah. Fikum. Nih, yahsul bi atamalu. Nih, kalau kita mau pakai pagar dari kayu, atau sekarang mungkin warahmatullah pagar dari besi. Nih, kalau kita mau ramu. Nah, begitu ya. Nah, warahmatullah. Dan insya Allah sudah masuk nah, warahmatullah. Fikum dalam ya al-ihya nah, dikasih nah dibersihkan, dikasih pakar na'amarakallahu fikum. Wallah alam bisawab. Ini salah satunya. Gitu ya. Salah satu dari upaya al-i'mar atau ihya na'amarakallahu fikum. Ihya ardil mawat. Wallah alam bisawab. Jelas ya? Na'amarakallahu fikum. Termasuk bisa na'amarakallahu fikum. Kalau kita marah mukmin para kelafik. Selanjutnya, wa an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu dan dari Abdullah ibn Mughaffal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man hafara bi'aran falahu arba'una dhira'an atanan lima siyatih. Nawarakallah. Khalifat Allah marahmukmu. Soalnya lagi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an atanan lima siyatih. Barang siapa yang menggali sumur, maka dia memiliki hak 46 dhira' sebagai tempat pengembala untuk na'amarakallahu ternaknya. Tempat ya untuk ternak na'amarakallahu. Jadi sekelilingnya na'amarakallahu fikum. Jadi sumur na'amarakallahu fikum, kemudian 40 ke kanan dan ke kiri, berarti 80 na'amarakallahu fikum. Di situ na'amarakallahu fikum punya berhak untuk na'amarakallahu fikum diletakkan binatang-binatang ternaknya di situ. Na'amarakallahu fikum. Rawahu Ibnu Majah isnadun dhaif. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Ya qali bi rahmah rahmukum syan farakallahu fik. Nah. Munasabul hadis bil bab na'amarakallahu kesuan hadis ini dengan bab na'amarakallahu wa alam. Ya qali bi nah, sekali lagi juga termasuk na'amarakallahu fikum salah satu dari jenis-jenis imarah na'amarakallahu adalah dengan menggali sumur. Na'amarakallahu. Ya khalifatullah marhamukum. Dengan menggali sumur. Tapi sekali lagi itu bukan syarat. Ya, na'amarakallahu. Ya khalifatullah marhamukum syaitan barakallahu. Sehingga dia punya hak na'amarakallahu dari sumur itu ya. Na'amarakallahu. Dari sumur yang dia gali. Ya, di atas tanah yang tak berbuang afan ini. Kalau tanya orang lain jangan. Ya. Ini dipisoi sampean na'amarakallahu fikum ya. Tanya orang lain. Ya, tanah enggak bertuan na'amarakallahu fikum. Makanya kan tembok dari sumur itu dia punya kanan 40, kiri 40. Ya, putar 40. Paham ya? Ya kali wit entah orang mau kemudian pada kelas. Nah, tapi hadis ini dhaif kalau fitnah macam para kafikum. Ya, yeah. Tapi kesuruhan hadis ini disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala dalam Ihya al-Mawat untuk menjelaskan ya yeah, salah satu jenis dari al-imar. Jadi ya, kalau fitnah marah mukmu. bisa dengan cara nawarakallahu fikum sekali lagi ya, ya membangun tembok slab gitu ya, bisa dengan cara nawarakallahu fikum menggali di gali parit ya nawarakallahu di sekeliling tanah tersebut, atau dengan cara nawarakallahu fikum menggali sumur dari sumur yang di itu. Kalau menurut hadis ini nawarakallahu fikum 40 ke kanan, 40 ke kiri, nah barakallahu fikum jadi 80 meter persegi. Nah barakallahu fikum, begitu ya. Ya kalau fitnah rahmatullahi wa barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan rahmatullahi wa hadis berikutnya. Wa an Alqamah ibni Wa'il an abihi Wa'il ibni Fujar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardhan bihadra maut. Dari Alqamah ibn Wa'il, dari bapaknya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebidang tanah kepadanya di Hadramaut. Ya, ya kan ini tentang hukum syiar para kalau rawa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta az-Zubayra خضر فرسه فأتى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت أنامر أقلاف رواه أبو داود وفي ضعف diriwayatkan oleh Abu Daud dan katanya ada kelemahan. Mari kita rahmat rahmat mujahil barakallahu. Nah, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebidang tanah na'marakallahu fikum kepada Az-Zubair. Na'marakallahu fikum. Memberikan sebidang tanah kepada Az-Zubair. Nah, khudra farasi. Nah, yang seperti itu yang amarakulafikum. Thumma ramat bisauti. Kemudian beliau amarakulafikum melempar dengan amarakulafikum cambuknya. Faqala. Kemudian Rasul mengatakan. A'tuhu haitsu balagha shaut, nah, berikan kepadanya tanah ya seukuran nyampe-nya 6 lemparan cambuknya tadi. Jadi nawarakallahu fikum dikasih nawarakallahu fikum tanah. Nah, kemudian amuk disuruh untuk melempar nawarakallahu fikum cambuknya. Nah, seukuran lemparan itulah tanah yang diberikan Rasulullah SAW kepada Pak Az-Zubair. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, entah warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, warahmatullahi disebutkan oleh Al-Mu'alif warahmatullahi ta'ala di dalam bab Ihya'ul Mawat. Annal imam bahwasanya penguasa awaliul amr yaqtati'u juz'an min al-ardi yu'ti shakhsan, boleh baginya untuk memberikan sebidang tanah kepada seorang. Fa hadha alladhi uqti'a yakunu ahaqqu bih, maka orang yang dikasih sebidang tanah tadi ya lebih berhak dengan tanah tersebut min ghairihi daripada yang lainnya. Wala ahadu yuzahimuhu fihi, dan tidak boleh wala ahada yuzahimuhu fihi, dan tidak boleh ada seorang pun yang namarakallahu fikum ya merebutnya. Qalibatun rahmatullahi wa barakatuh. Jadi itu semacam namarakallahu fikum ya ihya gitu, ihyaul mawat. Ya, ketika ada seorang namarakallahu fikum dikasih namarakallahu fikum sebidang tanah oleh ya penguasa ya untuk namarakallahu fikum menempati sebidang tanah, maka itu menjadi miliknya namarakallahu fikum. Ya qali fi rahmatikum. Pertanyaannya namarakallahu fikum, apakah sekedar nam ya nam iqtita tadi namarakallahu fikum iqtitaul imam pada orang tertentu itu sudah menjadi ya berhubung ini tamlik namarakallahu. Ini jadi perselisihan dengan para ulama. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, bal hadza in hadza allati uqti'a yamliku milkan tama. Nih, bahkan amarakallahu fikum, tanah yang diberikan tadi oleh penguasa kepada seorang tadi itu menjadi miliknya dengan kepemilikan yang sempurna. Wa yaqul iqta'ul imam lahu manzilatil ihya. Namarakallahu fikum. Maka namarakallahu fikum, pemberian sebidang tanah oleh penguasa itu ya itu namar sekedudukan dengan menghidupkan tanah tadi. Namarakallahu fikum. Ya qali bi rahmatikum. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain namarakallahu bahwasanya 6 iqta', nam pemberian tadi namarakallahu tidak 6 berfungsi sebagai tamalluk. Enggak. Itu hanya namarakallahu fungsi, dia itu berhak untuk namarakallahu fikum menggunakan tanah itu namarakallahu daripada orang lain. Kalau tanah itu kemudian dimakmurkan baru nanti namarakallahu jadi berubah kepemilikannya. Tapi kalau enggak dimakmurkan namarakallahu maka semata-mata iqta'ul imam enggak masuk. Ya qali bi rahmatikum jazakallahu barakallahu. Sehingga di sini ada apa? Ada dua namarakallahu fikum, dua pendapat. Bahwasanya iqta'ul imam ya yu'tabaru ihya'an. Ya. Fa bi mujarradil iqta' dengan semata-mata iqta' tadi namarakallahu fikum maka orang tadi yang ditunjuk ya oleh penguasa tadi memiliki sebidang tanah tadi yang ditentukan oleh penguasa. Qalibatun rahmatullahi wa barakatuh. Pendapat yang kedua namarakallahu fikum, ya mujarradul iqta' la yufitu tamlik. Mujarradul iqta' la yufitu tamlik. Ya. Nam, dia hanya namarakallahu fungsi, wa dia itu lebih berhak daripada orang lain namarakallahu fikum, ya. Sampai namarakallahu fikum dimakmurkan tanah tersebut, sebidang tanah tersebut. Baru namarakallahu fikum ya berubah jadi tamlik. Ya. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu. Dari hadis ini namarakallahu fikum diambil faedah satu. Jawazu iqta'il imam ardan liman yuhyiha. Namarakallahu fikum. Boleh namarakallahu fikum seorang penguasa memberikan sebidang tanah kepada orang yang memakmurkannya. Nih, ya kalau dia makmur, kalau dia makmurkan namarakallahu fikum, maka berubah jadi miliknya. Kalau tidak namarakallahu fikum, maka semata-mata iqta' tidak merubah tanah itu jadi miliknya. Namarakallahu. Kalau dia makmur, kemudian barakallahu. Nah. Ya kalau dia makmur, kemudian barakallahu. Hadis ini diambil faedah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin anna an-nufusa majfulatun 'ala at-tama'. Nah, bahasanya jiwa itu tercipta di atas perangai Afan Toma. Nawarakulawik. Ya kan ibn Rahman rahmukum jain barakulawik. Kata beliau, Fahada Zufair ibn al-Awwam. Nam. Ibn Ammati Rasulullah SAW. Wa hawarihi min afdali sahabah ma'adhalika. In sahal hadith. Nawarakulawik. Dan inilah Zubair ibn al-Awwam, beliau adalah putra dari bibinya Rasulullah SAW, Safiyyah. Yeah. Dan termasuk Hawari, pembelanya Nabi SAW. Yeah. Masuk dalam jajaran sahabat yang paling mulia. Bersamaan dengan itu, insah al-hadis, kalau hadisnya sahih, nawarakulawikum, tom'ahadat tom'ah. Itu sangat apa berambisi sehingga Amara Klawim ketika dikasih kesempatan untuk Amara melemparkan ya cambuknya dilempar sekuat-kuatnya. Amara Klawim memang ikhwan rahman wa rahmukumusya'in para Klawim buat jiwa itu majhulah ala dari ya sopongi siapapun orangnya. Amara Klawim kalau dikasih kebaikan dia akan berusaha untuk Amara Klawim ya yeah, mendapatkan lebih dari apa yang sudah ia peroleh amarah kelaut. Ya kan lebih tentang amarah mukmin para kelaut. Ya, watamu fima laisa muharramin la yulamu alaihi al-insan. Ambisi, ya, yeah, pada perkara yang tidak ada unsur keharaman itu tidaklah seorang dicela. Ya, yeah, nawara kelaut. Karena itu hal itu. Tapi kalau sudah amarakallahu fikum, ambisi yang menerjang perkara-perkara yang diharamkan hadahwa. Nawarakallahu fikum. Ya kan ibn Rahmah mukum jain barakallahu fikum. Ya. Amat tam'u fil muharram fawa haramun. Adapun ambisi pada perkara yang haram, maka itu adalah perkara yang diharamkan. Kan ibn Rahmah mukum jain barakallahu fikum. Naam. Kemudian faedah dari hadis ini pula, nawarakallahu fikum. Husnu khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam. Nawarakallahu. Yaitu indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'innau yuhibbu ayyutiyan nafsa ma yula'imuha bisyartin alla yuqia fi mahdurin. Na'warakulah. Maksudnya Nabi SAW menyukai untuk memberikan ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh jiwa. Na'warakulah. Ya. Ayo, nih. Silakan lempar. Kan jadi semangat ya, pokoknya maunya amar kalau melempas jauh-jauhnya supaya apa? Dapat apa? Dapat yang lebih banyak. Senang amar kalau. Nih, sekali bintah makumu. Yang melakukan itu tadi nih, senang sekali amar kalau, semangat sekali. Ya kali bintah musyawarah amar kalau itu. Nah, selama tidak menjatuhkan seorang tadi ke dalam perkara yang dilarang. Nah, amar kalau itu. Ya kali bintah makumu. Wahada min hadi alaihi salatu wassalam kulla syai'in yatatalla'u ilaihi al-ghar wa huwa la yadur. Naam barakallahu fikum. Dan ini merupakan amarakallahu fikum bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam ketika ya memberikan kebaikan kepada orang lain. Naam barakallahu fikum. Hadirin rahimakumullah muslimin. Ya, memberikan sesuatu yang orang lain senang. Naam barakallahu fikum. Kan itu ya. Qadibitullah warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tapi jangan sampai na'am warahmatullahi wabarakatuh menjadikan orang tadi jatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Kita kan disunahkan untuk menyenangkan orang dengan pemberian kita. Akhirnya na'am warahmatullahi wabarakatuh anak kita kasih HP gitu ya na'am warahmatullahi wabarakatuh. Kan sampean seneng HP kasih HP na'am warahmatullahi wabarakatuh. ya, akhirnya na'am dengan HP tadi, na'am warakallahu, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini enggak seharusnya na'am warakallahu fikum. Kan gitu ya. Kaitnya na'am warakallahu fikum harus pada perkara yang tidak sampai menjerumuskan na'am warakallahu fikum orang tadi ke dalam perkara yang dilarang dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, bagaimana kalau kita telah melakukan ihya'ul ard ya, namarakulahukum, lalu ya, di kemudian hari ya, dari pihak negara atau pemerintah ingin mengambil alih ya, bagaimana prinsip kita khalifat entah marah mukmujan barakulah. Biasanya kalau semacam ini, pemerintah tidak mengambil alih secara ya, namarakulahukum secara langsung, pasti dikasih kompensasi biasanya, kasih kompensasi. Ya, kalau misalnya amarakallahu fikum, wes gak ada kompensasian ya sudah nah. Nih, isma' wa ati, nah. Wa in darabata khalq wa aqata mala. Kan ya. Qul ala basha. Alhamdulillah kok selama ini amar kita lihat ya, amarakallahu fikum. Kayak pelajaran jalan-jalan dia amarakallahu. Ya. Penguasa itu masyaallah ngasih kompensasi. Ya, bahkan sebagian masyarakat di Arab-Arab namarakallahu fikum biar ada pelebaran jalan berarti. Soalnya apa? Kalau dibeli dijual saja itu harganya enggak seberapa. Pas dapat kompensasi, banyak namarakallahu. Ya. Nah, apakah boleh orang yang sedang berwudu mengucapkan salam kepada orang? Mengucapkan salam atau menjawab salam. Ya, dua-duanya ya, na'warakallahu. Kalau entah marah-marah tidak dipersyaratkan ketika wudu untuk diam enggak? Ya. Na'warakallahu, enggak ada persyaratan demikian. Ya. Kalau entah mukmujan barakallahu fikum, taulah sambil ya berbicara, tanya, "Mas, gimana kabarnya?" Ya. Insyaallah boleh. Berarti demikian pula ketika menjawab atau mengucapkan salam. Insyaallah enggak masalah. Kondisi apa saja yang seorang muslim tidak boleh diucapkan salam padanya? Nah, kafir. Yang jelas-jelas kafirnya. Kita enggak boleh mulai salam padanya. Yang kedua, na'amarakallahu fikum, menjawab salam ketika dalam kondisi hadas. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Jangan. Pas kondisi hadas loh ya, na'amarakallahu fikum. Jangan kemudian menjawab salam. Karena Rasulullah SAW pernah na'amarakallahu fikum dalam kondisi hadas. Na'amarakallahu fikum, dia mendapatkan salam dan beliau tidak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.